Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-Imam Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Ar-Risalah At-Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih fi kalamihi ala qawlillahi ta'ala au fi tafsir qawlillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti suhada lillah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Al-ayah. Pada pertemuan kita kemarin ada terlewatkan dalam membaca. Baik. Sehingga kita baca ulang karena ada terlewatkan loncat tanpa sengaja. Jazakumullah khair diingatkan, cuman ada ingatkan juga yang ingatkan terlambat di majelis langsung ke tangan. Ada yang terlewat, Ustaz. Nah, gitu. Berani yang benar, berani yang baik, angkat tangan langsung. Ada yang terlewat, Ustaz. Aduh. Barakallahu fikum. Gitu. Masa kamu nanti ingatkan, ada yang terlewat Ustaz, itu saya marahin? Enggak kan? Baik. Kita ulang sedikit di keterangan beliau, walau ala anfusikum. Qala rahimahullahu ta'ala summa qala ta'ala walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun ala anfusikum. Perhatikan ala di sini itu berarti konteksnya negatif untuk diri kalian. Artinya kemungkinan kalian rugi atau pihak yang disalahkan atau pihak yang di, karena memang posisi salah, atau kamu rugi karena memang posisinya kamu, sekalipun engkau harus mengalahkan dirimu, menjadikan ruginya dirimu, tapi itu tuntutan keadilan, tuntutan kejujuran. Awil walidain, atau terhadap kedua orang tua. Wal akrobin, atau kerabat. Sekalipun mereka salah, katakan salah. Kalau kebenaran itu ada pada pihak lain, orang jauh kamu, sementara kesalahan itu ada pada orang dekat kamu, katakan orang yang dekat kamu itu salah, kebenaran itu ada pada dia, orang yang jauh itu. Nah, bahkan dirimu, kalau kamu salah, katakan salah, yang benar dia, saya yang salah. Gentle, sportif yang demikian. Loh, kamu kok jujur begitu, padahal kamu nanti akan rugi loh. Ini adalah bagian dari keimanan. Karena Allah Ta'ala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan. Allah Ta'ala perintahkan dengan panggilan keimanan, kunu qawwamina bil qist, tegakkan keadilan, suhada alillah, sebagai saksi karena Allah. Dan Allah Ta'ala tegaskan itu. Walau ala anfusikum. Walaupun kerugiannya akan kamu tanggung. Awil walidain. Ataupun yang menanggung kedua orang tuamu. Atau kerabatmu. Qala rahimahullah fa'amara subhanahu bi'ayyuqama bilqist. Allah Ta'ala memerintahkan untuk ditegakkan keadilan. Wa yashhadu bihi ala kulli ahadin. Dan hendaknya dia wa asyhada wa yashhada bihi ala kulli ahadin, dia bersaksi atas setiap orang, walau kana ahabban nas, sekalipun dia itu orang yang paling dia cintai, ila abdi fayakumu bihi ala nafsihi wa walidayhi alladaini huma asluhu wa akrabihi alladina hum akhassu bihi wa alsaku min sa'irin nas. Maka dia tegakkan keadilan sekalipun kerugian itu menimpa dirinya atau menimpa kedua orang tuanya, yang keduanya itu adalah asal dia, terlahir dari kedua orang tua. Wa akrabihi alladzina hum akhassu bihi, atau juga menimpa kerabat-kerabatnya, orang-orang yang lebih khusus untuknya. Wa alsaku min sa'irin nas, dan orang-orang dekat kepada dia dibandingkan manusia yang lain. Fa inna ma fil abdi min mahabbati li nafsihi wa li walidayhi yamna'uhu min al-qiyami 'alaihim bil haqq. Karena sungguhnya apa yang ada pada seseorang, adanya rasa cinta untuk dirinya dan kepada kedua orang tuanya, itu menghalangi untuk menegakkan kebenaran yang akan menjadikan dirinya atau kedua orang tuanya itu merugi. Pihak yang disalahkan, yang salah, kecenderungannya dia akan cari selamat, cari bebas, sehingga rasa cinta terhadap dirinya atau kedua orang tuanya itu kadang seringnya menghalangi dia untuk mengatakan al-haq, menyatakan keadilan, kebenaran. Wala syama idza kana al-haq liman yubghiduhu wa yu'adihi qablahum. Terlebih apabila kebenaran itu ada di pihak orang yang membenci dia, memusuhinya. Fa innahu la yakumu bihi fi hadhil hal illa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma. Maka keadaan yang demikian ini, ketika kebenaran itu ada di pihak yang menjadi musuh dia, orang yang dia benci, atau orang yang memusuhinya atau membenci dia, maka keadaannya demikian ini menghalangi dia untuk menegakkan kebenaran, kecuali orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari selain keduanya. Ya, ini orang yang mendahului cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menyatakan al-haq, al-haq, al-batil, al-batil, yang salah, salah, yang benar, benar. Walaupun yang salah itu adalah kerabatnya, walaupun yang salah itu kedua orang tuanya, walaupun yang salah itu dirinya bahkan. Kenapa? Karena dia lillah, dia tegakkan kebenaran itu, keadilan itu karena Allah. Makanya di surah Al-Maidah ayat yang ke-8 juga Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kumu kunu qawwamina lillahi suhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan karena Allah sebagai saksi-saksi yang menegakkan keadilan. Kemudian apa kata Allah? Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah menyeret kalian membawa kalian, menjadikan kalian untuk tidak berlaku adil disebabkan engkau membenci, memusuhi sebuah kaum. Kebencianmu kepada orang akhirnya membawa kamu tidak berlaku adil, tidak mau menegakkan keadilan. Jangan. Sekalipun di pihak orang yang enggak engkau senangi, tapi dia dalam perkara ini dia benar, katakan dia benar. Walaupun orang yang engkau senangi, yang dekat dengan engkau dari kerabatmu, bahkan kedua orang tuamu, bahkan dirimu, tapi posisinya kamu atau orang tuamu atau kerabatmu salah, katakan salah. Jujur saja. Ini orang yang demikian ini adalah orang yang memang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Ikhwan fiddin azani Allah ayakum. Rasul alaihi salatu wassalam mencontohkan yang demikian. Datang dalam hadis riwayat Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada orang-orang kala itu merasa berat apa yang menimpa kepada seorang wanita dari Bani Mahzumi, Mahzumiyah, Imro'ah Mahzumiyah, yang mencuri. Sudah sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala, mencuri sudah sampai nisabnya, potong tangan. Mereka merasa ini perkara besar ini. Dari kabilah Mahzumi, ini orang-orang terhormat ibaratnya di masyarakat itu. Kalau dipotong tangannya, nah, aib besar. Sehingga orang-orang merasa berat. Gimana ini? Nah, ini harus ada yang minta keringanan. Sampaikan kepada Rasul. Terus siapa yang berani nyampaikan kepada Rasul? Sehingga ada yang usul, yang menyampaikan kepada Rasul yang paling tepat adalah Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Usamah bin Zaid. Maka beliau pun menghadap Rasul alaihi salatu wasallam. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Atasfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau minta syafaat, keringanan dalam hal hukum dari hukum-hukum Allah, hukum ahad? Maka lantas Rasul alaihi salatu wassalam berdiri seperti beliau khutbah di hadapan orang-orang. Beliau menyatakan innama ahlakal ladzina qablakum annahum idza saraqa fihimus sarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimud dhaifu aqamu alil hadd. Sesungguhnya yang menjadikan binasanya orang-orang sebelum kalian tidak lain adalah manakala ada di tengah-tengah mereka yang mencuri dari kalangan orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat ibaratnya, maka mereka membiarkan, tidak menegakkan hukuman. Sementara kalau yang mencuri itu orang lemah, bukan kalangan orang yang terhormat, aqamu alil had, mereka menegakkan, melaksanakan had, hukuman. Lantas kemudian beliau melanjutkan dengan sumpah, wa aimullah lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat lakotoktu yadaha. Demi Allah, sekiranya Fatimah putrinya Muhammad mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Ini keadilan. Walaupun anaknya sendiri, putrinya sendiri, kalau memang benar mencuri, yang sudah sampai batas had, dihukum potong tangan, potong tangan. Beliau akan melaksanakan laqata'tu yadaha. Itu ikhwan fillah azan ya Allah. Nah, ini ujian keimanan. Makanya lihat kata beliau selanjutnya, wa hadza yamtahinu bil 'abdu imanahu. Perhatikan, inilah seorang hamba akan diuji keimanannya. Keadilan ini bagian dari keimanan. Nah, menegakkan keadilan ini bagian dari keimanan. Makanya dipanggilnya dengan nidaul iman, baik dalam surah An-Nisa maupun surah Al-Maidah. Dua-duanya didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kata beliau, wa hadza yamtahinu bihil 'abdu imanahu, dan inilah menjadi ujian bagi seorang hamba tentang keimanannya. Diuji, dia akan tegakkan keimanannya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya Allah, perintahnya Allah, ataukah dia lebih mendahulukan kepentingan hawa nafsunya. Nah, karena kalau dia mendahulukan imannya kepada Allah, imannya kepada Rasul, imannya kepada perintahnya Allah dalam Al-Quran, i'dilu, Allah perintahkan berlakulah adil. Sekalipun engkau benci kepada orang itu, jangan menyeret engkau, menjadikan engkau tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ini keumumannya. Orang kalau sudah bukan di selera dia, atau orang yang dia benci atau dia tidak suka, dia akan berusaha menjatuhkan lawan, akan memenangkan kawan. Padahal ini perkaranya kawan yang salah, lawan yang benar. Tapi karena hawa nafsu, fanatik, asobiah, nah, dia akan membela siapa itu kawan. Sebaliknya, bagaimanapun yang penting lawan itu jatuh, lawan itu kalah. Tidak lagi sportif, tidak lagi adil. Ini kalau hawa nafsu. Makanya di surah An-Nisa, ayat yang kemudian Allah Ta'ala perintahkan keadilan, selanjutnya Allah Ta'ala nyatakan, fala tattabi'ul hawa anta'dilu. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian kemudian tidak berlaku adil. Karena biasanya hawa nafsu begitu. Nah, dia akan condong hawa nafsu itu kepada kawan, pilih kasih, kan gitu. Berat sebelah, tebang pilih, begitu akhirnya. Makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, disinilah seorang hamba diuji keimanannya. Kata beliau, fayarifu manzilatal iman min qalbi wa mahallahu minhu, maka dia akan tahu kedudukan iman di hatinya dan posisi dia dari keimanan. Tahu, akan tahu di sini. Kalau dia berlaku adil sekalipun pahit, ulil haq walau karena murro, katakan kebenaran sekalipun itu pahit, dia telan pahit, tapi dia menyatakan kebenaran. Kenapa? Dia mendahulukan keimanan. Suhada lillah, kamu itu sebagai saksi karena Allah, dan kamu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah taala. Makanya Allah taala menutup ayatnya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu perbuat Allah maha mengetahui. Tapi kalau kamu prioritaskan, kamu dahulukan hawa nafsu, itu tadi, inna nafsa la'amaratum bisu, dia akan membela kawannya, sekalipun kawannya itu salah, dia bela supaya kawannya menang. Dan dia akan berusaha mengalahkan lawan, sekalipun sebenarnya lawan itu kalah itu benar. Ini kalau sudah hawa nafsu. Ini ujian keimanan di sini. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kita sebutkan kemarin, menegakkan keadilan itu menjadi kewajiban setiap orang. Tapi orang yang punya posisi lebih-lebih pemimpin itu lebih lagi. Kenapa? Dia urusannya banyak orang. Berkaitan dengan hak orang banyak. Artinya kalau nanti kalian itu ada pada orang yang punya posisi kedudukan, nah ini lebih ditekankan lagi keadilan itu. Maka dia akan tahu kedudukan iman yang ada pada kalbunya dan posisi dia dari keimanan itu, di mana letaknya dia. Itu diuji dari menegakkan keadilan ini. Dan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, termasuk perkara yang paling berbahaya, karena mayoritasnya, kalau tidak dikatakan seluruhnya, itu tidak bisa menegakkan keadilan, itu adalah dunia politik. Dunia politik, penggerak-penggeraknya adalah partai politik. Sudah jelas partai namanya partai politik. Itu serba main politik sudah. Itu mesti. Sudah rahasia umum. Bahwasannya orang terjun politik, partai kendaraannya partai politik, itu harus punya jurus politikus gitu, sesuai dengan namanya ya, politikus. Poli itu apa? Apa poli? Poliklinik apa? Ada banyak sekarang politikus. Lain kalau kamu main di samping itu namanya voli, bukan poli. Apa poli itu artinya? Apa poli? Ini kata asing memang. Kata apa lagi yang didahului dengan poli? Poli itu banyak artinya. Ya, kalau klinik sudah dikasih nama poliklinik, berarti dia melayani banyak ya, ini penyakit, ada yang ini sudah. ada dokter giginya, ada dokter umum, ada dokter kandungan, ada dokter, oh ini sudah kliniknya dikatakan poliklinik. Tapi kalau di situ cuman ya ini dokter gigi gitu saja, kamu kasih bukanya poliklinik, butek kamu berarti. Cuman satu aja kliniknya, itu berarti namanya klinik begitu saja, kok kasih poliklinik lagi. Nah ini politikus. Namanya tikus kamu tahu, dia harus banyak lubang dia. Masuk sini, keluar sana ada ancaman, masuk sana, itu. Berbagai cara akan ditempuh. Kemarin dibilang dia kawan, hari ini sudah jadi lawan. Sebaliknya yang kemarin lawan, tidak ada hitungan mungkin jam, sudah jadi lawan. Nah, seringnya itu penyakit nifak itu bahaya. Dan itu tadi, sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kebenciannya kepada sebuah kaum, kepada orang, bikin dia tidak berlaku adil. Kenapa? Itu tadi, kawan harus menang, lawan harus jatuh. Itu sudah politik. Berhadapan mesra, balik punggung, tak jotos kamu, itu, tak banting kamu, itu. Ketika berhadapan mesra, ahlan, itu. Balik punggung, tak jigal kamu. Siapa kamu? Lawan, harus mampus, itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya ahlu sunnah adalah orang yang tidak berpartai politik. Itu. Ma'had ahlu sunnah tidak akan berpartai politik. Prinsip. Ikhwan fiddin azani Allah. Nasallahu salamah wal afiyah. Apalagi di era demokrasi. Wah. Seakan-akan memang kalau enggak ada partai politik bukan demokrasi. Makanya demokrasi itu lahan suburnya partai-partai politik. Nah, siapapun boleh. Asal sudah terpenuhi nanti partai yoga. Wah, misalnya boleh dia mendirikan partai kalau di demokrasi begitu. Tapi kalau tolhah ahlu sunnah, nah maka jelas lah, tegas ndak. Oh, nanti akan dapat kucuran dana loh. Nah, itu ada bantuan dana untuk partai, sebuah partai. Ndak. Prinsip. Karena diantara di dunia partai politik yang sangat tidak bisa dijaga adalah prinsip adil. Itu sesuai namanya tadi, politikus. Harus jadi tikus-tikus. Nasallahu salamah wal afiyah. Ya, Prabowo. Eh? Apa partaimu? Ahlu sunnah berpartai. Enggak, enggak berpartai. Ahlu sunnah sudah, salafi sudah di mana-mana loh. Banyak loh. Ayo, kita bikin. Nah, PSI, Partai Salafi Indonesia. Enggak ada itu. Kalau ada Partai Salafi Indonesia, itu salafi palsu. Pasti, dipastikan itu palsu. Nah, Jago aja enggak. Min, jagomu apa? Partai apa? Bulan bintang, bintang bulan, matahari, bulan sabit. Ndak, jago aja ndak. Kemungkaran, tugasnya ahlus sunnah adalah ingkarul mungkar. Itu. Karena itulah kemungkaran. Justru kemungkaran itu dicegah. Tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Rasul alaihi salatu wassalam, qudwahnya kita, uswahnya kita, tidak mengajarkan untuk membuat partai-partai politik. Yang jelas dampaknya, pengaruhnya jelas itu memecah belah. Di pertemuan aja kelihatan akur, kelihatan. Namun akhirnya mereka ada centang perenang, bermusuhan, saling menjatuhkan. Itu sudah rahasia umum, diketahui oleh semua. Nasallahu salamah wal afiyah. Sudah dunia kotor dan jelek serta jahatnya begitu, kenapa tetap dihidupkan? Kenapa tetap laris? Jawabannya adalah iyattabiuna illadhon wa ma tahwal anfus. Tidak lain mereka mengikuti dhon, prasangka-prasangka, menyangka bahwasanya itu solusi kehidupan manusia menuju katanya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mereka adalah prasangka yang diikuti. Dan itu prasangka la yughni minal haqqi syai'a. Dhon, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'. Prasangka itu tidak bisa mencukupi dari kebenaran sedikit pun. Kalau bukan prasangka, artinya apa? Sudah tahu, tapi wa ma tahwal anfus. Kecenderungan, kecondongan hawa nafsu yang diikuti. Tahu sebenarnya politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu ibarat tahu peceren ya. Tempat yang busuk, kotor, jahat dan sebagainya. Tahu sebenarnya, kenapa kok kamu tetap saja bergelimang di situ? Iyattabiuna illad. Iyattabiuna illadun wa ma tahwal anfus. Mengikuti hawa nafsu. Karena cari pamor akan bisa terangkat namanya di dunia politik, partai politik bisa jadi. Karena cari dunia, karena itu tadi kucuran-kucuran dana, ambisi kepemimpinan, ambisi kedudukan, ambisi kursi. Itu tahwal anfus, hawa nafsu mengarah padanya. Nasallahu salamah wal afiyah. Coba datangkan kepada mereka satu ayat ini, apakah mampu mereka? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada lillah. Datangkan ayat ini ke hadapan politikus-politikus itu. Mampu atau tidak tegakkan? Di satu tubuh partai saja enggak bisa. Apalagi di bangsa yang besar, sebuah negara. Ini kan produk siapa? Ini demokrasi, ini produk siapa? Itu yang mesti ditanyakan. Apakah itu produknya Allah? apa itu contoh tauladan dari Rasulullah? Wahai umat, umat Islam sudah banyak yang buta, tidak sadar. Jelas datang kepada mereka petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis, Al-Haq, kebenaran sudah gamblang jelas. Kenapa masih mengambil produk-produk yang tidak dijamin? Bahkan jaminan adalah penyimpangan. Tahu begitu kotornya, begitu jahatnya, begitu jeleknya dunia itu, dunia politik, partai politik. Kenapa masih dipertahankan? Jawabannya tadi, tidak lain adalah iyat tabiuna illa dhon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka-prasangka, menyangka ini, menyangka bahwasanya, bahkan ada mengatasnamakan partai Islam, katanya Islam gak akan jaya, Islam tidak mulia, Islam tidak akan punya kedudukan, Islam gak akan punya posisi kalau tidak berpolitik, kalau tidak bikin partai. Iya tabi'una illa dhon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka, dhon saja. Atau sebenarnya tahu tapi hawa nafsu. Wa ma tahwal anfus. Ini. Datangkan satu ini, belum ayat yang lain, ayat ini aja. Jawab dengan jujur karena ayat ini mengajarkan kejujuran. Nah, ayat ini jelas panggilan. Wahai orang-orang yang beriman, kamu dengar, kamu muslim kan? Masuk ayat ini atau dia? Masuk. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada lillah. Apa bisa ditegakkan? Jangan-jangan mereka konteksnya al-qistu, al-adl, enggak paham. Ternyata ini. Ikhwan fi din Allah, penting kalian tahu ayat ini. Karena ini adalah termasuk bagian dari keimanan. Fangduru, kata Al-Imam Qayyim, wa hadza yamtahinu bil 'abdu imanahu. Ini adalah menjadi ujian keimanan seseorang yang dia akan tahu kedudukan iman yang ada pada kalbunya, dan dia tahu posisi dia dari keimanan. Di mana posisi dia dari keimanan ini? Itu dari mizannya ini, barometer keadilan ini. Jangan-jangan telisik punya telisik, usut punya usut, dia kabur memahami kata al-adl, al-qistu. Nah, ini kalau itu berarti kamu harus belajar. Kalau salah paham, jelas bisa menjadi salah pengamalan. Kalau salah pengamalannya, kurbannya cuman kamu, itu sudah musibah. Dan musibahnya lebih besar kalau kamu salah paham, kamu sesat dan menyesatkan yang lain. Itu lebih bahaya lagi. Nah, ini ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Imam Qayyim rahimahullah menyatakan sebelum membahas tafsir ayat ini, beliau sudah memberikan pendahuluan. Wa qad istamalat hadhil ayat ala asrarin adzimah nahnu nunabbihu ala ba'dihha lisiddatil hajah ilaiha. Ayat ini mengandung rahasia-rahasia besar, makna-makna yang mendalam, yang besar. Kita akan perhatikan ini karena sangat butuhnya kita. Ifhamu jayyidan. Dan ini menjadi koreksi diri-diri kita, koreksi umat. Karena memang Allah Ta'ala panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, risalah tabukiyah ini sekelumit kita mengingatkan kembali, mereview, mengulang kembali. Prinsip ta'awanu alal birri wa taqwa di awal pembahasan dikatakan oleh Asy-Syaikh Muqbil di mukaddimah Risalah Tabuqiyah, ta'liqnya beliau. Pembahasan Risalah Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbi ini termasuk pembahasan yang merontokkan yakni al-asobiyah, fanatik pemikiran pribadi, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai yang membuat perpecahan, membuat perselisihan. Ini ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Orang sudah sekalipun dia lebih banyak karya positifnya, karya baiknya, tapi karena lawan politik akan dicari-cari kekurangannya. Itu sudah. Untuk apa? Harus dijatuhkan. Loh, dia itu jasanya sudah, sekalipun dia berjasa, tutup mata terhadap jasanya. Buka aibnya, jatuhkan. Karena apa? Kalau dipuji nanti partainya yang akan dapatkan nilai plus. Bahaya ini, partai kita ditinggal, partai dia yang maju terus. Harus dijatuhkan. Mana keadilan? Ifhamu. Kalau antum menghadapi orang partai politik, datangkan ayat ini dulu sebelum banyak bicara. Keadilan ini kata yang sudah sepakat, ya. Kata yang sudah sepakat seluruh anak bangsa, bahkan dunia. Adil, keadilan ini sudah sepakat, harus ditegakkan. Maka datangkan ayat ini dulu. Anda sebagai orang partai, bisakah menegakkan ayat ini? Jujur saja. Adil dulu, jujur dulu pada diri kamu sebelum engkau menegakkan kejujuran dan keadilan di tengah umat, apalagi bangsa ini. Kamu aja gak bisa jujur, gak bisa adil. Engkau pasti akan mengatakan partai saya yang nomor wahid, partai yang lain zero. Itu sudah, maunya begitu. Asobiyah, fanatik partai. Kalau sudah begitu, kapan tenteram, aman, adil, kapan? Kalau prestasi di pihak lain, kamu gak seneng. Kamu akan cari aib-aibnya, kesalahannya, kamu jatuhkan, kamu perangi. Ibarat ada program bangunan, sudah diperbagus. Oh, siapa yang bangun ini? Oh, partai sana. Rusak lagi. Dirusak. Nas'alullah Assalamah. Baru jam 7? Baru jam 7? Kamu jujur atau enggak? Kok manggut-manggut? Baru jam 7 lebih 57. Masya Allah, gak kerasa. Kalau gak ada jam, bisa lanjut nih tadi. Karena ada jam, ngeliat jam akhirnya suruh stop. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Naktabi ada qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhukumullah.